Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جماعة صلاة المغرب يسموك كيتا سموها dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Kembali kita membaca kitab tafsir Taisir al-Karim al-Rahman di Syekh Abdul Rahman al-Si'di rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita telah sampai kepada pembacaan dari tafsir surat Al-Qadr. Sebelum itu akan kita bacakan dulu suratnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah Al-Qadr. Ya, Surah Al-Qadr ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian menyatakan bahwasanya Surah Al-Qadr itu surat termasuk surat yang makkiyah, diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah, dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahmatullahi taala alaih. Dan yang lain berpendapat bahwasanya surat ini termasuk surat yang madaniyah, turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Dan surat ini terkadang disebut dengan Surah Al-Qadr, dan itu yang masyhur. Sebagian ada juga yang menamainya dengan Surah Lailatul Qadr. Makna dari Al-Qadr, Surah Al-Qadr, disebutkan oleh para ulama, sebagian menyebutkan maknanya bahwasanya Al-Qadr adalah Asy-Syaraf. Surat Al-Qadr maknanya Asy-Syaraf. Ya. Al-Qadr yakni Lailatul Qadr, yakni maknanya malam yang memiliki kemuliaan. Sebagaimana dikatakan fulanun ya lahu qadrun azim, si fulan memiliki kemuliaan yang besar. Jadi di antara makna al-qadr adalah kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Sehingga kalau dikatakan Lailatul Qadr, maka maknanya adalah malam yang memiliki kemuliaan, kedudukan yang sangat tinggi. Dan yang lain menetapkan ataupun menyebutkan maknanya al-qadr yaitu al-hukm ataupun al-hukm ya, yakni malam di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi dan menetapkan takdir tahunan bagi para hambanya. Dan di sana disebutkan makna-makna yang lain. Hanya saja dua makna tadi itulah yang paling kuat dan bisa dikumpulkan satu sama lainnya. Al-Qadr bisa dibawa kepada makna asyraf, sehingga makna Lailatul Qadr adalah malam yang memiliki kemuliaan. Ya. Bisa juga dibawa kepada makna yang kedua, yakni malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir tahunan atas para hambanya. Kemudian pembahasan dari surat ini adalah tentang diturunkannya Al-Qur'an, kalamullah, ucapan Allah yang agung ini di malam yang penuh dengan kemuliaan, disifati di dalam surat ini dengan sifat-sifat yang agung dan mulia. Yang pertama disifati dengan bahwasanya di malam itu para malaikat dalam jumlah yang banyak dari langit turun ke bumi bergelombang-gelombang. Kemudian juga disifati dengan sifat berikutnya, yaitu di situ ada keselamatan, tidak ada kejelekan, ya, sedikit pun. Kemudian juga di malam itu ditetapkan, ya, takdir tahunan atas para hamba. Ya. Nanti akan kita baca sifat-sifatnya di dalam tafsirnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala buka dengan ucapannya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Inna, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Qur'an Al-Karim, fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini sifat-sifatnya. Yang pertama disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dalam jumlah yang besar, bergelombang-gelombang, dan juga ar-ruh yakni Jibril di malam tersebut, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin qadari dari Allah Subhanahu wa taala, rob mereka, untuk melaksanakan semua perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka malam tersebut adalah malam yang penuh dengan keselamatan, hatta matla'il fajr, hingga terbitnya fajr. Di sini disebutkan dalam ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadr. Di sana dibahas oleh para ulama tentang diturunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadr. Ada khilaf di antara ulama. Adapun pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga yang lainnya, dan dipilih juga oleh jumhur, maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus di malam Lailatul Qadr dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ini. Ya, ke langit dunia. Di Baitul Izzah, rumah yang mulia, tempat peribadatannya para malaikat di langit pertama ini. Jadi pada setiap langit itu ada bait, tempat peribadatannya para malaikat, dan di langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur, bangunan yang terbesar, rumah terbesar, tempat peribadatannya para malaikat. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya setiap harinya 70 ribu malaikat masuk beribadah kepada Allah di dalamnya, kemudian mereka pergi, datang lagi 70 ribu yang lainnya dari para malaikat, demikian seterusnya setiap harinya. Ini pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya makna inna anzalnahu fi lailatul qadr, yakni kami turunkan Al-Qur'an sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia ini, sekaligus di malam Lailatul Qadr. Ya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya maksud dari inna anzalnahu fi lailatul qadr adalah bahwasanya kami turunkan, ya, ayat pertama, ya, dari Al-Qur'an di malam Lailatul Qadr, kemudian diikuti dengan ayat-ayat berikutnya, surat-surat berikutnya selama 23 tahun lamanya. Ini sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, faraqnahu 'ala mukthin, kami turunkan bertahap. Ya, munajjaman, sesuai dengan waqa'i', kejadian-kejadiannya menuntut. Ya. Dan ahdats, agar engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Hanya saja dua pendapat ini bisa dikumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan dan tidak bertentangan. Sehingga maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sekaligus ke langit dunia, adapun turunnya Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui tahapan-tahapan, dan awal kali turunnya adalah di malam Lailatul Qadar. Turun sekaligus ke langit dunia di malam Lailatul Qadar, dan ayat pertama, surat pertama yang turun kepada beliau pun itu di malam Lailatul Qadar. Itu makna inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadinya adalah di bulan Ramadhan. Ya, di 10 akhir di bulan ataupun malam Ramadhan, di malam-malam ganjilnya. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahr Ramadhan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, berisi keterangan-keterangan, petunjuk dan juga pembeda antara al-haq dan al-batil. Juga dalam hadis disebutkan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadhan, maka beliau memberikan bisyarah, kabar gembira kepada para sahabatnya. Itu diantara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang Ramadhan, beliau berikan berita gembira. Ja'akum syahrul Ramadhan, telah datang kepada kalian bulan Ramadhan. Syahrul Mubarak, satu bulan yang diberkahi. Ya. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tutuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup di malam tersebut ya pintu-pintu al-jahim, neraka jahim. Wa tughallu asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Kemudian katanya, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di malam tersebut ataupun di bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim, sehingga siapa yang dihalangi dari kebaikan malam tersebut, tidak pandai dia gunakan malam tersebut untuk ibadah dan taat kepada Allah, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat sangat banyak. Ini juga dalil berikutnya yang menunjukkan bahwasanya ya Lailatul Qadr itu terjadinya di bulan Ramadan. Ini membantah mereka-mereka yang mengklaim, mengaku-ngaku bahwasanya Lailatul Qadr itu terjadi di nisfu Sya'ban. Tidak ada padanya dalil. Keliru mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadr itu pada apa? Nisfu Sya'ban. Jelas dalilnya, dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Baik, kita baca penjelasan dari beliau Al-Mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullahi taala alaihi. يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره. الله سبحانه وتعالى berfirman menjelaskan keutamaan Al-Qur'an dan tingginya kedudukan Al-Qur'an, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini dhamirnya nahnu, inna, padahal yang berbicara Allah sendiri. Kenapa? Dalam rangka pengagungan Allah Subhanahu wa taala akan dirinya, dan Allah pantas untuk mengagungkan dirinya. Inna, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Ini sama maknanya, kandungannya dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Ya. Di malam tersebut seseorang kalau dia beramal satu amalan soleh, itu sama dengan amalan dia selama 1000 tahun lamanya, bahkan lebih. Ya, bahkan apa? Lebih. Ya, berkah ibadah pada saat itu. Wadzalika li'anna Allah Ta'ala ibtada' bi'insanihi fi Ramadhan. Beliau memilih pendapat yang kedua dari makna inna anzalnahu fi lailatul qadr, yakni permulaan turunnya Al-Qur'an adalah di malam Lailatul Qadr. Tapi yang sahih bisa dikumpulkan dua pendapat ini. Kata beliau, وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى, yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala ابْتَدَى بِإِنْزَالِهِ, mulai menurunkan Al-Quran في رمضان, di bulan Ramadan, في ليلة القدر, di malam ليلة القدر, وَرَحِمَ اللَّهُ بِهَا الْعِبَادَ رَحْمَةً عَامَةً, dan ketika malam itu datang, Allah subhanahu wa ta'ala tebarkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya, rahmat yang umum, ya, merata kepada seluruh makhluknya. Adapun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan beramal soleh mendapatkan rahmat yang umum dan juga rahmat yang khasah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berupa taufik, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada al-amalu salih, ya, kepada pahala yang besar dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqdirul ibad laha syukra, yang mana di malam tersebut saking banyaknya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada para hamba, sampai-sampai para hamba tidak mampu untuk mensyukurinya, membalas Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur sebesar apapun tidak akan mungkin bisa mengimbangi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun di malam tersebut. Wa summiyat lailatul qadri, dan beliau juga menjelaskan, ya, kenapa malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadri. Wa summiyat Lailatul Qadri li'idhami qadriha wa fadliha 'indallah. Dan malam tersebut, malam turunnya Al-Qur'an pertama kali disebut dengan malam Lailatul Qadr karena sebab 'idhami qadriha, besarnya kedudukan malam tersebut. Wa fadliha 'indallah, dan keutamaannya yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang pertama kenapa malam tersebut disebut atau dinamakan dengan malam Lailatul Qadr, itu karena tingginya kadar, kedudukan, kemuliaan malam tersebut. Alasan yang kedua, walannahu yuqaddar fiha ma yakunu fil 'ami min al-ajali wal arzaqi wal maqadiri al-qadariyah. Alasan yang lain kenapa malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadr, karena di malam tersebut ditakdirkan, ditetapkan, ma yakunu fil 'am, apa yang akan terjadi untuk tahun berikutnya, untuk setahun berikutnya, minal ajal, dari ajal-ajal manusia, rezeki-rezekinya, kelahiran, pernikahan, ini akan umroh, ini akan haji, ini akan wafat, ini akan punya anak, ditetapkan di malam tersebut untuk tahun berikutnya ataupun sampai tahun berikutnya. Itulah di antara alasan kenapa disebut dengan nama Lailatul Qadr, dari takdir. Thumma fakhama sya'naha wa'azzama miqdaraha. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr, Allah fakhama sya'naha, memperbesar perihal Lailatul Qadr. Wa'azzama miqdaraha, dan mengagungkan kadar Lailatul Qadar. Di antara faedahnya agar membuat manusia, para hamba, perhatian, memasang perhatiannya, pendengarannya. Setelah itu dia ambil faedah darinya. Wa ma adraka kama Lailatul Qadar, tahukah engkau apakah itu malam Lailatul Qadar? Pertanyaan yang seperti ini kata para ulama adalah pertanyaan yang fungsinya tafkhim wa ta'zim, memperbesar dan mengagungkan apa yang ditanyakan ini, yaitu Lailatul Qadar. Ada faedah dari dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yaitu bahwasanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an lafaz atau kalimat wa ma adraka, banyak enggak seperti ini dalam Al-Qur'an? Wa ma adraka al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Di antaranya juga ini. Iya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Kalau disebutkan pertanyaan seperti ini, maka biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberitahukan kepada kita jawabannya. Seperti dalam surat ini. Ataupun al-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Ya. Setelah itu apa? Kadzabat Tsamud wa 'ad min qari'ah. Ya. Ataupun yang disebutkan di sini, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun. Ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Setelah itu apa? Yauma yakunun nas. Adapun kalau bentuknya wa ma yudrika fi'il mudhari'nya dari adra yudri. Kalau pertanyaannya bentuknya wa ma yudrika, biasanya jawabannya tidak disebutkan. Seperti wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Ya, tahukah engkau bisa jadi kiamat itu sebentar lagi akan terjadi. Tidak disebutkan. Ya. Wa ma adra kama lailatul qadr. Tahukah engkau apakah itu malam lailatul qadr? Ya. Kata beliau rahimahullah, maknanya ai fa inna sya'naha jalil, yakni bahwasanya perihal malam lailatul qadr sangatlah agung. Wa khataruha 'adzim, kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan jawabannya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr khair, khair bermakna akhyar, isim tafdil, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun berapa? Ya sekitar 83 tahun lebih 4 bulan lamanya. Subhanallah. Satu malam itu sama bahkan lebih baik daripada apa? 83 tahun 4 bulan lamanya seseorang beramal soleh, seseorang beribadah, sholatkah, puasakah, sodakohkah, zakatkah. Ini adalah malam yang mubarakah. Ya, Lailah mubarakah. Jadi malam tersebut kalau kita beribadah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, apakah melaksanakan qiyamul lail atau berzikir ataupun doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni, maka sama bahkan lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan selama 83 tahun lebih. Ini adalah subhanallah bonus kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk umat ini yang umurnya pendek-pendek dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya yang Allah berikan umur yang panjang. Nabi Nuh berapa umurnya? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya dan mereka tinggal selama 950 tahun lamanya. Waktu yang sangat panjang, seandainya digunakan untuk ketaatan amal soleh, alangkah besar ya celengan tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat ini umurnya antara 60 dan 70, yang melampauinya sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan keluasan rahmatnya Allah berikan musim-musim amal soleh di mana siapa saja dari hambanya yang mau beramal soleh padanya, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala yang sangat-sangat besar. Sehingga seorang yang cerdas seharusnya dia memanfaatkan kesempatan tersebut. Ya, sebagaimana telah diingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika datang kepada beliau, Ramadan semangat, khususnya ketika apa? Datang 10 malam terakhir di bulan apa? Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, apa yang beliau perbuat? Lihat, seorang rasul yang sudah dijamin sorga, yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, apa? Bagaimana? Ya, tanggapan beliau, reaksi beliau. Ya. Beliau ayqadhu ahlah ataupun ahya al-laila, menghidupkan malam semalam suntuk tidak tidur. Wa ayqadhu ahlah, tidak cukup sampai di situ, beliau pun bangunkan istri-istrinya. Washaddal mi'zar, dan menjauhi istri-istrinya, tidak berjima dengan istri-istrinya. Semangat beribadah, semangat beramal soleh. Juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awakhir min Ramadan. Beliau kata kalau sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau i'tikaf adanya sampai meninggal demikian keadaannya. Maka sepantasnya untuk kita umatnya yang ini banyak sekali kekurangannya. Amal soleh sedikit, kita malas, ya lebih banyak daripada semangatnya, ditambah lagi dosa-dosa kita yang sangat banyak. Sehingga ketika datang kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita lewatkan. Jangan sekali-kali kita remehkan. Kata beliau rahimahullah, Lailatul Qadri khairun min alf syahr, ay tu'adil min fadliha alf syahrin. Yani malam tersebut bisa mengimbangi dalam hal keutamaannya alf syahrin, 1000 bulan. Yang tidak ada di situ apa? Lailatul Qadrnya. Bahkan lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Yang tidak ada di situ apa? Lailatul Qadrnya. Fal 'amalu alladhi yaqa'u fiha, sehingga amalan yang dikerjakan di malam tersebut khairun minal 'amali fi alf syahrin, lebih baik daripada amalan yang diperbuat selama alf syahrin, 1000 tahun, khaliatan minha, dalam keadaan kosong, tidak ada di situ malam Lailatul Qadrnya. Subhanallah, sekali tasbih saja subhanallah dilipat gandakan pahalanya, sangat-sangat besar sekali. Sehingga seorang yang cerdas dan berakal tidak akan dia menyenyakkan malam tersebut berlalu begitu saja. Ya. Wa hadza mimma tatahayyaru fihi al-albab. Ini adalah di antara perkara yang orang-orang yang cerdik, cerdas merasa tatahayyar, tercengang dia, terkagum-kagum. Wa tandahish lahu al-uqul, dan akal pun merasa kagum karenanya. حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوى والقوة والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat ini yang lemah kekuatannya dengan satu malam yang amalan yang diperbuat di dalamnya yuqabilu, mengimbangi, bahkan melebihi amalan yang dikerjakan selama 1000 tahun 1000 bulan lamanya. Umur rajulin mu'ammarin umran tawilan naifan wa 80 sana, sedangkan umur seorang yang dipanjangkan umurnya ya kurang lebih naifan wa 80 sana, 83 atau lebih, itu pun jarang ditemui. Itulah malam yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat yang pertama dari apa? Lailatul Qadr, yaitu khairun min alf syahr. Itu sifat yang pertama dari malam Lailatul Qadr yang Al-Qur'an turun di dalamnya, yaitu bahwasanya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Kemudian sifat yang kedua, iya. Sifat yang kedua dari malam tersebut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat tanazzal, turun dalam jumlah yang banyak bergelombang-gelombang dari langit. Warruhu fiha, dan ruh juga di malam tersebut. Ar-ruh maknanya menurut pendapat yang masyhur, dan itu pendapat jumhur, adalah Jibril alaihi salam. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-ayat yang lain. Seperti dalam ayat nazala bihir ruhul amin, Al-Quran ini diturunkan oleh ar-ruh al-amin, siapa? Jibril. Juga seperti dalam ayat qul nazzalahu ruhul qudus, katakanlah bahwasanya yang menurunkan Al-Quran ini adalah ruhul qudus, siapa? Jibril. Juga ketika datang kepada Maryam seorang malaikat, Allah terus Jibril pula, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya, kami utus kepada Maryam ruh kami, siapa? Jibril pula. Sehingga sama juga dalam ayat ini pun yang dimaukan atau yang dimaksud dengan ar-ruh adalah Jibril. Sehingga di sini pengatofannya ar-ruh mana Jibril, sedangkan Jibril termasuk malaikat kan. Kenapa disebutkan ulang? Kenapa disebutkan kembali? Bukankah telah masuk ya Jibril pada al-malaikah, tanazzalul malaikah, para malaikat turun, bukankah Jibril sudah masuk di dalamnya? Iya sudah masuk. Kenapa disebutkan ulang? Untuk menunjukkan keistimewaan Jibril alaihissalam. Iya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ada juga di sana ulama yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan ruh adalah sinfun minal malaikah, sejenis malaikat pula yang mereka adalah semulia-mulia para malaikat. Ada juga yang menafsirkan makna ar-ruh adalah ar-rahmah, tapi yang rajih bahwasanya makna ruh adalah Jibril alaihissalam. Disebutkan ulang padahal sudah masuk kepada penamaan al-malaikah karena Jibril memiliki keistimewaan yang besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. أي يكثر نزولهم فيها معنى تنزل الملائكة والروح فيها يعني تنزل الملائكة adalah يكثر نزولهم فيها banyak sekali turunnya malaikat di kala itu. Kalau nazala turun, kalau tanazzala turun tapi dalam jumlah yang besar. Ini juga ditunjukkan makna ini oleh lafaznya tanazzala, aslinya tatanazzalu cuma diringankan dibuang ta-nya. Jumlah huruf yang banyak pada kalimat menunjukkan makna yang banyak pula. Sehingga maknanya tanazzalu yani yakthuru nuzuluhum fiha, banyak sekali turunnya malaikat di kala itu, bergelombang-gelombang datang ke bumi ini di malam Lailatul Qadar. Kemudian min kulli amrin salamun hi. Ini juga ada khilaf di antara ulama terkait dengan makna min kulli amrin. Adapun pendapat kebanyakan ulama, iya, mereka menafsirkannya min kulli amrin, yakni para malaikat juga Jibril turun di malam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala min kulli amr, untuk mengerjakan urusan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yakni takdir-takdir para hamba untuk setahun lamanya. Ada juga pendapat yang lain dan ini sepertinya dipilih oleh beliau Syekh Abdul Rahman Al-Sa'idi dan sebelumnya pendapatnya Mujahid, yaitu bahwasanya min kulli amrin itu berkaitannya dengan salamun hiya, sehingga berhentinya tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amrin salamun hi, sehingga terjemahannya kalau menurut pendapat yang kedua ini adalah bahwasanya malam itu selamat dari segala perkara gitu, yakni segala perkara yang menakutkan, yakni segala perkara yang buruk dan jelek, segala macam gangguan-gangguan syaitaniyah. Ya, ini sepertinya dipilih oleh beliau karena beliau memutus di sini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan juga Jibril turun di malam tersebut. Yakni turunnya banyak, jumlahnya besar. Setelah itu dilanjutkan min kulli amrin salamun hi. Jadi malam tersebut selamat ya dari segala macam bentuk kejelekan. Adapun kalau pendapat yang pertama maknanya ataupun bacanya disambung berarti tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, baru berhenti. Iya, harus setelah itu salamun hiya. Ya, terjemahannya beda ya. Kalau yang pertama terjemahannya para malaikat dan ruh itu Jibril turun untuk ya, satu tugas yaitu melaksanakan segala perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk setahun lamanya. Adapun makna yang kedua berhenti, para malaikat dan ruh Jibril turun di malam itu. Setelah itu baru terjemahannya dan malam itu selamat dari segala perkara-perkara yang jelek. Gitu. Bisa difahami kira-kira? Ya. Ai salimatun min kulli afatin wa syarrin, yakni malam tersebut selamat dari beragam afah, kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan, penyakit-penyakit. Wadhalika likathrati khairiha, hal itu dikarenakan banyaknya kebaikan yang turun bersama para malaikat tersebut. Ada juga sampai-sampai yang mengatakan bahwasanya makna Lailatul Qadr adalah malam yang sempit, karena di antara makna Qadr itu sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena di malam itu saking banyaknya para malaikat yang turun sehingga menjadi sempit bumi ini. Cuma yang lebih kuat tadi dua pendapat yang telah lewat yang menjelaskan bahwasanya makna Al-Qadr adalah yang tinggi, yang mulia kedudukannya ataupun malamnya ditetapkan di situ takdir tahunan bagi para hamba. Hatta matla'il fajr, hingga terbitnya fajar. Mubtadaha min ghurubi syams wa muntahaha tulu'il fajr. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar itu dimulai. Adapun kalau datangnya adalah di 10 malam terakhir di malam-malam ganjilnya. Rasulullah SAW sempat ingin memberitakan dan mengabarkan kepada para sahabatnya tentang kapan itu terjadi. Hanya saja tatkala terjadi pertikaian di antara sebagian mereka para sahabat, diangkat. Ya, Rasulullah jadikan lupa. Sehingga kata Rasulullah SAW, tadinya saya hampir-hampir menyampaikan kepada kalian tentang kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Hanya saja karena terjadi perdebatan di tengah-tengah kalian, maka tiba-tiba saya pun dilupakan darinya. Dan semoga itu lebih baik bagi kalian. Ya, semoga itu apa? Lebih baik bagi kalian, kata Rasulullah SAW. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan faedah dari tidak ditentukannya, tidak ditetapkannya, tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya malam tersebut. Ada dua faedah diantaranya, kata beliau rahimahullah, bayanus sadiq fi talabiha minal mutakasil, untuk menjelaskan siapa-siapa yang jujur dalam mencari Lailatul Qadr dengan orang-orang yang malas dalam mencarinya. Kenapa demikian? Karena kata beliau, orang yang jujur dalam mencarinya, dia tidak peduli meskipun dia harus berlelah-lelah, bercapek-capek menghidupkan 10 malam terakhir. Itu orang yang semangat, memiliki himmah yang tinggi. Yang penting dia dapat Lailatul Qadr. Enggak mengapa dia selama 10 hari kurang tidur. Ya. Wal mutakasil, adapun orang yang bermalas-malas, merasa berat, malas untuk dia bangun selama 10 hari hanya untuk satu malam. Itu dia antara hikmahnya. Yamizallahul khabitha minat thayyib, untuk Allah Subhanahu wa taala bedakan mana orang yang baik, mana orang yang buruk, mana yang semangat, mana yang malas. Iya. Akhirnya enggak dapat dia. Yang kedua, kathratu thawabil muslimin bi kathratil a'mal, agar semakin banyak pahala yang diperoleh oleh kaum muslimin. Karena dia belum tahu kapan terjadinya, sehingga dia hidupkan semua malam, sehingga pahala yang dia raih semakin banyak pula. Itu di antara apa? Faedah. Tidak disebutkannya apa? Kapan terjadinya Lailatul Qadar. Dan mulainya Lailatul Qadar, kata beliau rahimahullah, mubtadaha, mulainya min ghurubi syams, sejak terbenamnya matahari waktu maghrib. Wa muntahaha tulu'ul fajr, dan berakhirnya adalah ketika fajar shadiq terbit. Itulah malam Lailatul Qadar. Sehingga diupayakan, ya, untuk kita apa? Berupaya, ya, menghidupkan malam tersebut. Dan ini termasuk saat-saat yang baik untuk kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk kita bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ataupun 10 malam di bulan Ramadan, khususnya yang terakhirnya. Ya, karena dahulu di antara hadis salaf, petunjuk atau bimbingan salaf adalah mereka sebelum datang Ramadan 6 bulan, ya, lamanya mereka sudah berdoa agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan malam-malam tersebut. Ya. Wa qad tawatarat al-haditsu fi fadliha, dan sungguh telah mutawatir, datang melalui jalan yang sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang fadilah dari Lailatul Qadar. Wa annaha fi Ramadhan, dan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadinya di malam Ramadhan. Wa fil ashril awakhir min, dan pada 10 terakhir darinya. Khususan fi awtarihi, khususnya di malam-malam ganjilnya. Wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah, dan Lailatul Qadar itu tetap ada sampai datangnya hari kiamat. Tidak seperti pendapat mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Itu pendapat yang keliru, salah, menyalahi an-nusus, nas-nas dari Alkitab ataupun sunnah, dan juga ijma' para salaf. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu wa yukthir min at-ta'abbudi fil 'ashr al-awakhir min Ramadan raja'an li Lailatul Qadar. Oleh karenanya teladan kita, panutan kita, An-Nabi alaihi salatu wasalam, beliau ya'takif, beriktikaf. Kalau sudah seseorang itu beriktikaf, maka dia sudah putus hubungannya dengan dunia. Ya, kerjaannya dia putus untuk sementara waktu, hubungannya dengan anak istri dia putus untuk sementara waktu. Dia konsentrasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah, doa kepada Allah, tilawatul Quran, qiyamul lail. Demikian keadaan teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukthir min at-ta'abbud fil 'ashr al-awakhir, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir min Ramadan, di bulan Ramadhan, raja'an di Lailatul Qadr, karena mengharapkan fadilah, keutamaan, keberkahan dari Lailatul Qadr. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.